cinta kepadamu. Kami bersama hanya untukmu. Di dalam hati dan di dalam jiwa ini, hanya kau yang menjadi kebanggaan. Sekarang dan selamanya, kita akan selalu bersama. Sekarang dan selamanya, kita akan tetap setia. Janganlah kau menyerah, teruslah kau berjuang. Bali United jaya selamanya. Sekarang dan selamanya, kita akan selalu bersama. Sekarang dan selamanya, kita akan tetap setia. Janganlah kau menyerah, teruslah kau berjuang. Bali United jaya selamanya.